Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullah alaihi. Qala su'ila rahimahullah ma ma'na tarbi' fi hamlil janazati wa hal hadha aslun? Wahai Syekh, apa ini maksud dengan tarbi' ketika mengangkat jenazah? Apakah ada dasar hukumnya? Tarbi' ya, istilah tarbi' itu apa? Beliau menjawab rahimahullah, at-tarbi'u fi hamlil janazah an yahmilaha min a'wadis sariril arba'ati. Yang dimaksud dengan istilah tarbi' di dalam membawa jenazah, ketika menyewa jenazah, adalah mengangkat jenazah dengan menggunakan kayu atau papan tidur yang kakinya berjumlah 4, apa ujungnya ya 4 gitu. Mau kaki boleh atau yang ke depan, ke belakang boleh. Kan begini biasanya. Ini terus ini ada pegangannya kan. Yang depan 2, belakang 2 kan begitu. Yang dimaksud tarbi', tarbi' kan arba'ah 4. Iya kan? 4. Sekarang ini kalau orang Jawa bilang apa? Bandoso kan gitu. Bandowoso. Ini bandosonya ya, bandoso. Ini kepala. Kan jangan-jangan kepala di sini, saya jelaskan. Ini bandosonya. Di dalamnya ada jenazah. Artinya untuk alat panggulnya. Karena kita sudah paham tadi, yang afdol dibuka kan, bukan ditutup. Kalau bandoso kan ditutup. Ini kepalanya ya. Tarbi itu kita lihat, fayabda'u min udis sariril aymani bin nisbati lil mayyit al ayman al muqaddam. Kepala berarti sebelah kanannya mana? Sebelah kanannya jenazah. Ini kepala. Ini kaki. Kaki deh ini. Kanannya mana? Yang barat atau yang timur? Yang barat, iya kan? Jadi dia mulai, artinya mau ngangkat jenazah ini, mana dulu yang diangkat? Fayabda min udis sariril aiman. Dia mulai dari pegangan kayu yang paling kanan berdasarkan letak jenazah. Mana kanan? Barat. Al-aiman al-muqaddam, kanan depan. Berarti mana? Sini ya. Ini diangkat dulu, dipegang dulu, diangkat. Tsumma yarji'u ilal mu'akhkharah. Setelah itu dia yang akhir, kanan kaki diangkat. Tsumma yadhhabu ilal 'udil aisari binisbati lil mayyitil muqaddam. Setelah itu yang sebelah sini, paling kiri, paling depan. Tsumma yarji'u ilal mu'akhkhar, kemudian yang paling belakang, kiri belakang. Setelah itu baru diangkat sama-sama. Mafhum enggak? Ini dulu, ini kan gitu. Itu tarbi' namanya, istilah tarbi'. Nah, yang seperti ini apa ada dasarnya? Hadis atau apa? Kata beliau, waqad waradat fihi atharun anis salafi wastahabbahu ahlul ilmi. Ada memang beberapa athar dari salaf. Artinya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari salaf yang seperti ini dan dianjurkan, dimustahabkan oleh ahlul ilm. Walakinnal aula lil insan idza kana hunaka zihamun an yaf'ala ma huwa aisar bihaitsu la yat'ab wa la yut'ib ghairahu. Tetapi yang terbaik bagi setiap muslim kalau di sana memang ramai, berhimpitan, berdesak-desakan, untuk tidak melakukannya. Tetapi dia melakukan yang paling mudah, mau yang diangkat pertama, depan, belakang dulu, monggo, biar dia tidak capek dan tidak melelahkan orang lain. Nah, adapun sebenarnya secara dalil tidak ada satupun dalil yang menunjukkan hal ini. Wallahu a'lam bishawab, sehingga yang seperti ini luas, lapang artinya. Mau diangkat kaki dulu, bukan kaki dulu, kalau kaki nanti jenazahnya diangkat. Diangkat dari arah kaki boleh, dari arah kepala boleh, kanan kiri juga boleh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.